Di jilid yang kedua ini, insyaAllah fokus yang sering antum akan lihat, pembahasan yang sering antum akan lihat adalah pembahasan tentang al-fi'l. Dan insyaAllah di jilid kedua ini kita akan mempelajari tiga jenis fi'l, tiga jenis kata kerja. Yang pertama al-fi'lul madhi, dan ini yang sudah kita dapatkan sekarang, al-fi'lul madhi, kata kerja yang menunjukkan masa lampau. Kemudian nanti beberapa pelajaran ke depan kita akan masuk ke al-fi'lul mudhari', kata kerja yang menunjukkan waktu sekarang, sedang, dan akan datang. Dan setelah itu insyaAllah kita akan masuk ke al-fi'lul amr, kata kerja bentuk perintah. Dan setiap pembahasan fi'l, baik itu al-fi'lul madhi maupun al-fi'lul mudhari' dan al-fi'lul amr, akan dijelaskan satu persatu perubahan-perubahannya ketika diisnadkan kepada dhamir tertentu. Dan setelah itu akan dijelaskan unsur yang menyusun atau yang terkandung dalam sebuah fi'il. Nah, di sini ma'asyiral ikhwah, di latihan ketiga ini sudah kita pelajari di awal pelajaran ke-8 tasrif al-fi'lul madhi, perubahan yang ada pada al-fi'lul madhi ketika diisnadkan kepada tiga jenis dhamir, baik al-ghaib maupun al-ghaibah, kemudian al-mukhatab maupun al-mukhatabah, dan al-mutakallim, baik mudhakkar maupun muannath. Sudah kita jelaskan bahwa dhamir ada tiga macam. Ada dhamir al-ghaib, ada dhamir al-mukhatab, dan dhamir al-mutakallim. Yang pertama dhamir al-ghaib, kata ganti orang ketiga. Di sini yang disebutkan yang pertama ada yang mudzakkar dan ada yang muannats. Kemudian setelah itu masing-masing daripada mudzakkar maupun muannats dibagi kembali menjadi mudzakkar dan mufrad dan jamak. Seperti contohnya di sini dhamir ghaib mufrad atau mudzakkar mufrad seperti huwa. Kemudian dhamir al-ghaib al-jamak al-mudzakkar hum. Kemudian ada yang untuk mufrad muannats hiya, dan ada yang untuk jamak muannats yaitu hunna. Jadi lengkap semuanya adalah huwa, hum, hiya, hunna. Adapun bentuk huma, bentuk yang menunjukkan jumlah dua, nanti insyaAllah akan dibahas di akhir-akhir buku ini. Bahkan kalau tidak salah akan dipelajari di pelajaran ke-30 kalau tidak salah. Cukup jauh. Kemudian juga ada dhamir al-mukhatab, dan al-mukhatab ini juga dibagi menjadi dua, ada mudzakkar dan ada muannats. Kemudian masing-masing daripada mudzakkar muannats dibagi lagi menjadi dua, ada mufrad dan ada jamak. Lengkapnya ada anta, antum, kemudian anti dan antuna, antunna dan antuma, juga sama seperti huma, belum dibahas di pelajaran ini, akan dibahas di pelajaran-pelajaran berikutnya insyaallah. Lalu yang ketiga, dhamir al-mutakallim, kata ganti orang pertama. Dan ini bisa dipakai untuk mudzakkar maupun muannats. Untuk mufrad kita gunakan ana, untuk jamak kita gunakan nahnu. Ini sudah kita bahas pada kesempatan lalu, sudah kita tulis di papan tulis perubahan-perubahan al-fi'lul madhi ketika diisnadkan kepada dhamir tertentu. Dan hari ini kita akan masuk ke penjelasan unsur yang menyusun sebuah fi'il. Unsur apa saja yang terkandung di dalam sebuah kata kerja al-fi'il. Dan alhamdulillah malam ini kita ditemani beberapa ikhwah. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaifa halukum ya ikhwah? Khair, alhamdulillah. Masyaallah. Musta'iduna li at-talab? Siap untuk belajar? Masyaallah. Nah, kita mulai dengan al-fi'lul madhi yang diisnadkan kepada dhamir al-ghaib. Di sini ada dhahaba, kemudian dhahabu, dhahabat, dan dhahabna. Kita batasi itu dulu. Dhahaba, dhahabu, kemudian dhahabat, dan Zahabna, kita batasi ke empat fi'il ini saja dulu. Yang pertama zahaba, antum lihat ma'asyarul ikhwah, sebelumnya perintahnya di sini ta'ammal ma yali. Mana ta'ammal ma yali ya ikhwah? Nah, perhatikan apa yang berikut. Zahaba fi'ilnya. Kemudian di dalam fi'il ini ada kata ganti, dhamir. Hanya saja dhamirnya ini tidak terlihat. Maka disebut dhamirun mustatir, yang tidak tampak. Dhamirun mustatirun. Dan dhamirun mustatirun, dhamir yang tidak tampak ini sebagai fa'il. Sebagai fa'il. Sebagai pelakunya. Sehingga dalam satu fi'il itu ya Huan, dalam satu fi'il itu terdapat fi'ilnya, kemudian terkandung di dalamnya juga fa'ilnya. Wadih? Wadih. Nah, dan di sini dhamir mustatirnya adalah huwa. Adalah huwa. Dan sekali lagi dia sebagai fa'il. Kemudian dhahabu, di sini fi'ilnya adalah dhahaba. Kemudian al-wawu di situ adalah fa'il. Al-wawu di situ sebagai apa ya ikhwan? Fa'il. Al-fa'il. Wawu di akhir yang antum lihat di akhir setelah ba, ini adalah fa'ilnya, pelakunya. Adapun alifnya apa ini ya ikhwan? Sudah kita jelaskan juga pada kesempatan lalu. Apa alifnya ini? Alif ini diletakkan di situ sebagai pembeda antara fi'il dengan jamak mudzakkar salim. Antum masih ingat bentuk jamak mudzakkar salim ya ikhwan? Yang ada pada isim, kata benda yang bentuknya jamak mudzakkar salim seperti muslimuna. Apalagi? Mu'minuna, mukhlisuna dan seterusnya. Muhandisuna. Di situ ada tambahan waw dan nun. Nah, untuk membedakan antara bentuk jamak mudzakkar salim dengan fi'il ini dibutuhkan pembeda, yaitu adanya alif. Wadah ya ikhwan? Wadah. Nah, ini tidak dijelaskan di sini, tapi ini tambahan dari ana, dan ini faedah yang insyaallah sudah kita jelaskan pada kesempatan lalu. Kemudian zahabat, fi'ilnya zahaba, ta bersukun, ta sakinah yang di belakangnya adalah alamatut ta'nits, tanda tanda mu'annath. Kalau tadi waw di atasnya, waw itu adalah fa'il, ada pun ta' di sini adalah alamatut ta'nith. Lalu mana fa'ilnya ya kawan? Fa'ilnya dhamirun mustatir. Mana dhamirun mustatir? Kata ganti yang tidak nampak, tidak tampak, tersembunyi di dalam fa'il tersebut. Dan kita tentukan dia sebagai fa'il. Dia sebagai fa'il. Dan dhamir mustatirnya apa di sini ya kawan? Takdiruhu apa dia? Dhamir mustatirnya hiya. Nah, ketika kita i'rab misalnya, ketika kita i'rab jelaskan secara rinci unsur yang menyusun sebuah fi'il, maka kita katakan dhamirun mustatirun takdiruhu huwa wa huwa fa'il. Dan dia di sini sebagai fa'il, pelakunya. Kemudian dhahabna. Dhahabna. Di sini fi'ilnya adalah dhahaba. Na di akhir, nun yang maftuha, nun yang berfathah di sini sebagai apa ya ikhwan? Fa'il. Fa'il. Ini dhamir al-ghaib wal-ghaibah, baik mufrad maupun jama'. Ini empat bentuk al-fi'lul madhi yang diisnadkan kepada dhamir al-ghaib. Kita tulis ya ikhwan, kita tulis. Kita batasi per dhamir, kita tulis kemudian setelah itu kita baca lagi yang berikutnya, kita tulis lagi begitu seterusnya agar lebih jelas insyaallah. في كلام آخر kita batasi al-fi'lul madhi yang musnad kepada, yang diisnadkan kepada dhamir al-ghaib. Sini ada huwa, ada hum, ada hiya, ada hunna. Al-kitab wadhiha? Jelas? Nubaddil al-Quran? Kita coba yang ini. Ah, jamil. Nah, kita ulang. Yang akan kita tulis sini, ikhwan, adalah al-fi'lul madhi yang diisnadkan kepada dhamir al-ghaib. Wadih? Wadih. Ada huwa. Alas kedalik. Bala. Kemudian ada, hada mufrad. Ada jama'nya, hum. Kemudian ada mufrad mu'annath, hiya. Ada jama' mu'annath, hunna. Huwa, kita pilih fi'il yang disebutkan di situ, dhahaba. Huwa dhahaba. Ada kemudian ada dhahabu. Kemudian hiya dhahabat. Ma'adiratan. Hiya dhahabat. Kemudian hunna zahabna. Aina al-ba' huna? Zahabat. Zahaba. Zahabu. Zahabat. Zahabna. Naam. Semua fi'ilnya adalah zahaba. Semua fi'ilnya adalah zahabah. Hanya saja ada beberapa perbedaan-perbedaan tertentu. Yang akan kita tulis adalah perbedaan-perbedaannya saja. Tidak semua keterangan kita catat di sini. Semua sama. Fi'ilnya adalah zahabah. Semuanya zahabah. Begini. Ini fi'ilnya. Wadih? Wadih. Zalhaba. Unsur pokok yang pertama itu. Fi'ilnya adalah tiga huruf ini. Zalhaba. Hadahaba. Yang membedakan antara satu dengan yang lainnya adalah pertama fa'ilnya. Fa'ilnya. Fa'il di keempat ini. Contoh yang di sini. Setiap fa'il ada fa'ilnya. Setiap fa'il ada fa'il. Fa'ilnya. Hanya saja fa'ilnya antara satu fa'il dengan fa'il yang lain berbeda. Wadih? Wadih. Yang pertama ada fa'il yang bentuknya dhamir mustatir. Dhamirun mustatir. Apa makna dhamir mustatir? Kata ganti yang tidak tampak. Dhamirun mustatir. Dan di sini dhamir mustatir sebagai apa? Fa'il. Sebagai fa'il. Pelakunya. Dan dhamir mustatir di sini adalah huwa. Huwa yang terkandung di dalam fi'il tersebut. Wadih? Wadih. Ada apa di sini? Bagaimana fa'ilnya? Fa'il waw sukun. Lihat di sini, lihat di buku. Fa'ilnya adalah al-waw. Al-waw. Al-waw. Ini namanya dhamirun muttasil. Dhamirun barizun muttasil. Kebalikan daripada dhamirun mustatir adalah dhamirun muttasil. Dia di sini sebagai apa? Di sini wawnya ini sebagai fa'il. Wadih? Wadih. Kalau fa'ilnya di sini dhamir mustatir. Kalau di sini dhamir dhamirun kita tulis dhamirun barizun. Dhamirun barizun. Kita tulis di sini dalam kurung dhamirun muttasil. muttasil. Dhamirun muttasil. Dhamirun muttasil. Atau lengkapnya, seringnya para ulama nahwu ketika ma'irab, dhamirun barizun, mana barizun? Yang tampak? Yang nampak. Muttasil, yang bersambung. Bersambung dengan fi'il. Tampak, bariz dan apa? Bersambung. Muttasil, bersambung. Kita singkat saja ini saja, muttasil. Wadih? Wadih. Di sini? Fa'ilnya di sini dhamir mustatir. Ini dhamir muttasil. Ini? Lihat di buku, bagaimana penjelasannya? Oh, ternyata fa'ilnya adalah sama seperti di atas. Dhamirun mustatir. Dhamirun mustatir. Sebagai fa'ilnya. Lalu tapi ada keterangan tambahan di sini? Ustaz. Apa keterangan tambahannya? Ta-nya di situ? Alamat. Ta-nya di situ ta? Ta'nis. Alamatu ta'nis. At-ta'nits. Mana alamatu ta'nits? Tanda mu'annas. Tanda mu'annas. Ana mohon maaf tulisannya terlalu kecil dan terkesan terburu-buru. Ana mohon maaf. Tempat kita tidak bisa bebas ini. Hanya segini saja batasan. Kemudian wadih sampai yang ketiga. Yang keempat, bagaimana penjelasannya di sini? Di mana fa'ilnya? Sama, apakah dhamir mustatir? Tidak. Ternyata an-nun di sini, nun, an-nun, nun, an-nun di sini dia adalah fa'ilnya. Dan apa tadi Anda bilang? Dhamir apa ini? Dhamirun muttasil. Muttasil. Selagi lengkapnya biasanya para ulama bilang dhamirun barizun muttasil. Wadih? Wadih insyaallah. Nah. Ini al-ghaib dan al-ghaibah, baik mufrad maupun jamak. Wadih? Wadih. Sehingga di sini mana yang mustatir? Yang mana yang mustatir? Huwa dan. Kalau kita perhatikan hanya yang mufrad saja. Yang huwa dan iya. Iya, adapun yang dhamir ghaib jama', dhamir ghaib jama', dia adalah dhamirun muttasil. Fa'ilnya adalah dhamirun muttasil. Hanya saja di sini ada keterangan untuk yang ini. Keterangannya di sini apa? Ta di sini? Ta sebagai alamatut ta'nits, tanda mu'annas. Wadih? Wadih. Kita lihat sekarang al-fi'lul madhi yang diisnadkan kepada dhamir al-mukhatab. Ana bicara lebih pelan daripada biasanya, lebih lambat dari biasanya. Ingat ini agak berat untuk dipahami, jadi mohon perhatikan setiap kata yang ana ucapkan. Wadih? Wadih. Perhatikan setiap kata yang ana ucapkan. Apa yang kita akan baca sekarang, Ikhwan? Apa yang akan kita baca? Fi'lul madhi yang diisnadkan kepada dhamir al-mukhatab, orang kedua. Kata ganti orang kedua. Baik yang mudzakkar atau mu'annas, baik yang mufrad maupun yang jama'. Nah, kita batasi satu dhamir, satu dhamir. Dhamir al-ghaib sudah selesai. Sudah kita baca, sudah kita tulis, sudah kita jelaskan berulang-ulang kali. Sekarang kita masuk dhamir al-mukhatab yang diisnadkan kepada al-fi'lul madhi. Di sini ada empat juga. Ada empat, tolong sebutkan yang mana saja. Zahabta. Zahabta. Zahabtum. Zahabtum. Zahabti. Zahabti dan? Zahabtunna. Zahabtunna. Wadih? Wadih. Empat, sama seperti ini, empat. Kita mulai dengan yang zahabta. Bagaimana zahabta di situ penjelasannya? Zahabta, zahabtum, zahabti dan zahabtunna semua sama. Fi'ilnya adalah tetap itu zahaba. Zalhaba. Wadih? Wadih. Itu fi'ilnya. Hanya saja yang berbeda apa di sini? Ada beberapa keterangan-keterangan tambahan. Ada beberapa keterangan-keterangan tambahan. Dan fa'ilnya semua sama. Fa'ilnya semua sama. Antum lihat, antum akan baca di sini. Keempat fi'il yang diisnadkan kepada dhamir al-mukhatab tidak ada yang dhamir mustatir. Tidak ada fa'il yang berbentuk domir mustatir. Semuanya domirun apa tadi, Ikhwan? Muttasil. Muttasil. Lengkapnya domirun barizun muttasil. Wadih? Wadih. Antum lihat, kita mulai dari awal. Zahabta. Mana fa'ilnya? Fa'il huruf ta, ala sekalik? At-ta. Harfu ta. Harfu ta. Zahabtum. Mana fa'ilnya? Sama, ta juga. Ta. Ta madmumah. Tu. Madmumah. Ta madmumah. Mana ta madmumah? Ta yang di dhammah. Tu. Lalu mimnya apa di situ? Alamatul jam'i. Mimnya apa di sini, Ikhwan? Alamatul jam'i. Tapi sama dengan yang pertama. Zahabta dan zahabtum sama. Fi'ilnya sama, fa'ilnya sama. Alasih kata alik? Fi'ilnya sama-sama zahaba, fa'ilnya juga sama-sama harfu ta. Huruf ta. Dhamirun, apa ini tadi, Ikhwan? Dhamirun apa ini? Dhamir barizun. Barizun muttasil. Begitu pula zahabti, sama. Fi'ilnya sama, fa'ilnya sama. Harfu ta saja. Hanya saja ta-nya di sini maksurah. Mana ta maksurah? Ta yang di kasrah. Kasrah. Naam, ta maksurah, ta yang di kasrah. Naam, wadih? Jelas ya, Ikhwan? Begitu pula zahabtunna. Fi'ilnya sama, fa'ilnya sama, harfu ta. Hanya saja di situ ada nun musyaddadah, ada nun yang bertasydid. Sebagai apa? Alamatul jam'i, tanda jamak. Hanya saja kalau di dhahabtum, mim itu tanda jamak mudzakkar. Kalau nun bertasydid di sini, tanda jamak muannas. Wadih? Wadih. Sehingga kesimpulannya bagaimana kesimpulannya? Untuk al-fi'lul madhi yang musnad ila al-mukhatab, baik mufrad mufrad jamak mudzakkar muannas, semua fa'ilnya sama-sama dhamirun barizun muttasil. Tidak ada dhamir mustatir. Wadih? Wadih. Hanya saja ada keterangan-keterangan tambahan. Semua fa'ilnya semua sama, huruf-huruf ta. Ada sekadalik? Bala. Hanya saja kalau yang pertama harfu ta yang maftuha berfathah. Maftuha. Dhahabta berfathah. Kemudian dhahabtum dhammah di situ. Dhahabti kasrah. Dhahabtunna dhammah. Kemudian ada keterangan-keterangan tambahan di situ. Mim di dhahabtum dan nun di dhahabtunna. Mim dan nun di sini sama-sama tanda jama. Alamatul jama. Wadih? Wadih. Hanya saja dhahabtum alamatul jam'i mudzakkar. Adapun dhahabtunna nun musyaddadah di situ adalah alamatul jam'i lil muannas. Wadih ya, Ikhwan? Wadih insyaallah. Kita tulis. Apa yang akan kita tulis, Ikhwan? Apa yang akan kita tulis sekarang? Al-fi'l al-madhi yang diisnadkan kepada dhamir al-mukhatab. Al-mukhatab. Sebutkan dhamir al-mukhatab. Dhamir al-mukhatab sebutkan, Ikhwan. Yang pertama? Zahabat. Dhamir. Ana kul dhamir. Dhamirnya saja. Anta. Anta. Sekarang jamaknya? Antum. Antum. Antum. Anti. Anti mufrad muannas. Kemudian antunna madratan al-kitabah ghair wadhiha. Nah, kita coba memanfaatkan tempat yang terbatas. Anti terakhir apa? Antunna. Antunna. Sebutkan fi'ilnya sekarang. Anti dhahabta. Anta dhahabta madratan. Anta dhahabta. Nah. Antum? Zahabtum. Zahabtum. Anti? Zahabti. Zahabti. Kemudian antunna? Zahabtunna. Kita tidak akan menulis semua keterangan di buku. Yang pasti pertama, kesamaan semua fi'il ini adalah fi'ilnya sama, dhahaba. Wadih? Wadih. Kemudian juga kesamaan seluruh kata ganti ini, afwan, seluruh fi'il ini, fa'ilnya sama semua. Huruf ta. Ta. Huruf ta. Semua ini fa'ilnya. Wadih? Wadih. Ta. Fa'ilnya di sini. Tum, mana fa'ilnya tum? Dhahabtum? Tu. Tunya saja. Lalu mimnya ini apa? Alamatul. Mimnya ini alamatul jamak. Kita tulis. Di sini kita mulai dari awal. Ta, di sini bagaimana? Al-fa'il. Fa'ilnya apa? Dhamirun. Dhamir baris. Nah, kita tulis seperti yang ada di buku. Harfu ta. Huruf ta. Lalu kita lihat. Bala. Nah, ta di sini yang maftuha, yang berfathah adalah fa'il. Nah, ini bentuknya apa, Ikhwan? Fa'ilnya bentuknya apa? Dhamirun. Dhamirun barizun muttasil. Barizun muttasilun. Nah, kita pilih yang satu saja, muttasil saja. Wadih? Wadih. Di sini sama. Hanya saja tu, begitu. Ada sekedarik? Bala. Apa ini? Tu ini sebagai fa'il. Dan bentuknya apa tadi, Ikhwan? Dhamirun. Dhamirun. Sama, dhamirun muttasil. Lalu mim di sini apa? Alamatul jam'. Mim di sini memang sukun alamatul jam'. Alamatul jam'i. Lil mudzakkar. Naam. Untuk laki-laki. Dhahabti? Mana fa'ilnya? Ti. Ada sekedarik? Bala. Ini fa'il. Bentuknya apa tadi? Bentuk dhamir ini? Dhamirun al-muttasil. Muttasil. Dhamir yang menyambung. Sudah? Itu saja? Dhahabtunna, mana fa'ilnya? Sama, ta. Tu. Hanya saja tu, berdhammah. Ini fa'ilnya. Dan lagi-lagi ini dhamirun barizun muttasil. Lalu nun di situ sebagai apa? Alamatul jam'i. Alamatul jam'i. Alhamdulillah. Lil mu'annas, ya rahmukallah. Yahdikum subarakum. Nun musyaddara di sini. Alamatul jam'i. Hanya saja untuk mu'annas. Yang ini mim. Alamatul jam'i lil mudzakkar, nun alamatul jam'i lil mu'annas. Wadih ya ikhwan? Wadih. Nah. Sekarang kita masuk ke al-fi'lul madhi. Al-musnad ila dhamir al-mutakallim. Al-fi'lul madhi yang kita isnadkan kepada dhamir, kata ganti orang pertama. Baik mudhakkar maupun mu'annath. Hanya saja di sini untuk mufrad maupun jamak sama. Mudhakkar, mufrad dan jamak sama. Mu'annath baik untuk mufrad maupun jamak sama. Wadih? Wadih. Kita lihat di sini untuk yang mufrad, dan ini bisa dipergunakan untuk mudzakkar dan muannats. Ana, ala sekedarik, dhamir ana tunggal mufrad, dan bisa dipakai untuk mudzakkar dan bisa dipakai untuk muannats. Ana di sini bisa pakai untuk mudzakkar muannats. Ana mata ana hamzatu, sahih? Sahih. Lalu ada Fatimah ngomong ana Fatimah, sahih atau khata? Sahih. Ana bisa dipakai untuk mudzakkar, bisa dipakai untuk muannats. Begitu pula nahnu yang untuk jamak, bisa untuk mudzakkar maupun untuk muannats. Misalnya kita katakan nahnu tullabun, sahih? Nahnu tullabun, sahih. Begitu pula nahnu talibatun, sahih? Sahih. Bisa untuk mudzakkar, bisa untuk muannats. Wadih? Tidak dibagi seperti yang kita lihat di al-ghaib maupun di al-mukhatab. Kalau di al-mutakallim hanya dua saja. Mudzakkar muannats bisa dipakai untuk mufrad maupun jamak. Di sini ada ana dhahabtu, dan yang terakhir nahnu dhahabna. Tinggal dua itu saja. Dan ini juga sama mudahnya. Pertama, fi'ilnya sama semua, dhahaba. Dan juga semua fa'ilnya sama, dhamirun barizun muttasil. Tidak ada dhamir mustatir di sini. Hanya saja di dhahabtu, mana fa'ilnya? Kalau di dhahabtu, harfu ta. Ada sekedarik? Harfu ta. Di sini tu yang matmumah, ta yang berdhammah. Kalau di dhahabna, huruf apa? Di sini fa'ilnya, dhahabna. Nah, nun alif. Nun, nun yang panjang. Nah, ini adalah fa'ilnya. Dan kedua-duanya sama-sama dhamirun barizun muttasilun. Nah, kita tulis yang kedua terakhir. Naam. Apa yang akan kita tulis, ikhwan? Ana. Al-fi'lul madhi yang diisnadkan kepada dhamir al-mutakallim. Dhamirnya apa saja? Dhamirnya yang pertama ana. Dan ini bisa dipakai untuk mudzakkar maupun mu'anath. Ini mufradnya, jamaknya nahnu. Nahnu. Dan ini bisa dipakai untuk mudzakkar maupun mu'anath. Wadih? Wadih. Bagaimana fi'lnya? Ana. Ana dhahabtu. Barasa kadarik? Bala. Naam. Dhahabtu. Nahnu dhahabna. Dhahabna. Nah. Kedua fi'l ini fi'lnya sama, dhahaba. Wadih? Wadih. Dhal, ha, ba. Tiga huruf itu yang ada di sini adalah fi'lnya. Dan kedua-duanya fa'ilnya sama. Fa'ilnya dhamirun barizun muttasil. Tidak ada dhamir mustatir. Wadih? Wadih. Hanya saja kalau di sini fa'ilnya adalah huruf huruf ta. Ta yang berdhammah, inilah fa'ilnya. Kalau di sini mana fa'ilnya? Nah, sekedarik. Ini sebagai fa'il. Namun hanya kedua-duanya sama, yaitu sama-sama dhamirun barizun muttasil. Dhamir yang tampak dan menyambung, bukan dhamir mustatir, bukan dhamir yang tersembunyi. Wadih? Wadih. Nah. Nah. Ya. Baik, kita minta baca kepada ikhwan di studio. Mohon dibaca semua keterangan-keterangan tadi. Kemudian kita buka kesempatan bagi ikhwan dan akhwat di rumah untuk bisa membaca keterangan yang sama. Nah. Tafadhol, kita berikan kepada ikhwan studio. Tiga fi'il. Ma aina nabda? Dari mana kita mulai? Min al-yamin? Anta ya Miko? Naam, Ustaz. Naam, tafadhol. Zahaba. Naam. ذهب فعل ذهب فعل ذهب فعل نعم الفاعل ضمير ضمير بارز ضمير مستتر ضمير مستتر فاعل ضمير مستتر فاعل فاعل هكذا القراءة بقيت بتجنة ذهب فعل ضمير مستتر فاعل واضح يا أخي واضح إن شاء الله مرة ثانية اقرأ مرة ثانية ذهب ذهب فعل ضمير مستتر فاعل مستتر ممكن مستتر مستتر ضمير مستتر نعم ضمير مستتر ضمير مستتر فاعل نعم شكرا يا اخي ذهبوا خلاص يكفي انت لكل واحد منكم فعل واحد شكرا اهميكم انت انا نسيت اسمك يا اخي جعفر جعفر تفضل يا جعفر ذهبوا نعم ذهب فعل فعل الواو الواو فاعل الواو فاعل نعم هكذا صحيح واصل يا نور انت نور اسمك نور ذلك نعم ذهبت ذهب فعل نعم تاء علامة التأنيث نعم تاء علامة التأنيث ضمير مستتر مستتر sebagai apa ضمير مستتر sebagai apa sebagai فاعل فاعل نعم ضمير مستتر فاعل شكرا يا اخ نور جزاك الله خير جزاكم الله خير يا اخ ميكو اخ جعفر واخ نور جزاكم الله خير وعليك نعم تفضل يا اخي الكريم baik Ikhwatul Islam pendengar maupun pemirsa roja dimanapun Anda berada, giliran Anda untuk melanjutkan ataupun menguraikan dari dhamir yang ada pada fil-fil yang tertera di buku, silakan dapat menghubungi kami 0218236543. Kita coba sapa untuk penelpon yang pertama di malam hari ini. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan ibu siapa, di mana? Dengan Ummu Fadil. Nah, Ummu Fadil. Di Jakarta. Iya, di Jakarta. Silakan, Ummu. Nah, silakan Ummu Fadil. Tempat tadi. Ya, silakan lanjutkan fi'il dhahabna dari situ. Dhahabna. Zahaba fi'lun na'fa'ilun. Naam, na'fa'ilun. Naam. Teruskan. Zahabta. Zahaba fi'lun ta'fa'ilun. Naam, ta'fa'ilun. Naam. Satu lagi. Zahabtum. Zahaba fi'lun tu'fa'ilun. Mim alamatul jam'i. Naam, mim alamatul jam'i. Nah, Ummu Fadil. Ya. Dari ketiga fi'il yang barusan Ummu baca, semua fa'ilnya adalah dhamir. Ala sekedarik? Naam. Dhamir apa ini? Dhamir mustasil. Dhamirun muttasil. Naam, dhamirun muttasil. Naam. Bedanya apa dengan dhamir mustatir? Kalau dhamir mustatir kata yang tersembunyi, Ustaz. Tersembunyi? Ada dhamir muttasil? Mustasil itu yang menyambung. Ahsanti, Masya Allah. Syukran. Ya, syukran Ummu Fadil. Jazakillah khairan. Ya. Baik. Naam, barakallahu fiik untuk Ummu Fadil yang telah bergabung bersama kami dalam latihan di malam hari ini. Silakan di belakang beliau bagi Anda yang ingin mencobanya 0218236543. Kita berikan untuk kesempatan selanjutnya. Halo. Baik, silakan. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Ummu Linda, Ustaz. Baik, Ummu Linda. Ummu Linda di mana, Ummu Linda? Di Bekasi. Oh, di Bekasi. Silakan, Ummu Linda. Lanjutkan di dari Zahabati. Nah, tafadhali. Yang mana, sahabat? Dari Zahabati. Nah. Zahabti zahaba fi'il. Nah. Tinya fa'il. Ti fa'il. Ya, terus. Zahabtunna. Zahabtunna. Zahaba fi'il. Tunya fa'il. Nah. Nunnya alamatul jam'i. Nah, nun yang bertasdid adalah alamatul. Alamatul jam'i. Alamatul jam'i. Mana alamatul jam'i? Kalimat yang jamak, Ustaz. Naam. Yang jamak untuk muannas. Tanda jamak untuk muannas. Teruskan, Ummu. Habiskan semuanya. Zahabtu. Zahaba fi'il. Naam. Tu fa'il. Tu fa'il. Nah. Teruskan terakhir. Zahabna. Naam. Zahaba fi'il. Na fa'il. Naam. Dari apa yang kamu baca barusan tadi? Mulai dari zahabti sampai zahabna yang terakhir, semua dhamirnya apa di sini? Jenis dhamirnya yang dijadikan sebagai fa'il? Dhamir barisun muttasil. Naam, dhamirun barisun muttasil. Muttasilun. Naam. Kata dhamir yang kata ganti yang terlihat. Naam, terlihat, lalu muttasil, baris yang tampak, yang terlihat, yang muttasil dan, artinya? Dan yang bersambungan. Yang bersambung. Naam, syukuran, syukuran Ummu Indah. Afwan Ustaz. Naam, jazakillah khair. Barakallahu Ustaz. Wa fiki barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ummu Linda yang telah bergabung di kesempatan malam hari ini. Nah, Ustaz, kita ulang kembali, tidak masalah. Setelah itu, setelah dua penelpon, ya Ari Hamdani, kita istirahat setelah ini, insyaAllah. Nah. Silakan bagi Anda yang ingin berlatih bersama kami dan menghubungi dapat melalui line telepon 0218236543. Kita berikan kesempatan kembali. Ya, halo. Nah. Terus bagi Anda yang ingin menghubungi kami dapat melalui line telepon yaitu ke nomor 0218236543. Kita sapa kembali. Ya, halo. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini, di mana? Ummu Mujahidah di Bekasi. Baik. Nah, Ummu Mujahidah. Nah, silakan Ummu Mujahidah dari awal, silakan. Nah. Zahaba. Naam. Zahaba fi'il dhamirun mustatir fa'il. Naam. Ma mana dhamir mustatir? Dhamir yang tidak tampak. Tidak tampak. Apa di sini dhamir yang tidak tampak yang ada di sini? Dhamir apa? Huwa. Huwa, sahih. Teruskan. Zahabu. Naam. Zahabu fi'il. Wawu fa'il. Naam. Domir apa namanya, Umu? Al-wawu ini? Muttasil. Domirun muttasil. Nama nanti muttasil? Domir yang bersambung. Yang bersambung. Nah, teruskan. Zahabat. Zahabat. Nah. Zahaba fi'il. Fi'il. Jangan fi'il. Fi'il. Jangan ada panjang di fi'il. Fi'il. Nah, Ustaz. Zahaba fi'il. Naam. Ta'alamatul ta'nif. Naam. Domir mustatir fa'il. Naam. Fa'ilnya di sini domir mustatir. Mustatir. Naam. Apa di sini? Domir mustatirnya apa di sini? Hiya. Hiya. Naam. Teruskan. Wasili. Zahabna. Ya. Zahaba fi'il. Domirun mustatir fa'il. Hah? Zahabna? Na fa'il. Na fa'il. Na. Tidak ada dhamir mustatir di sini. Ada sekadarik? Bala Ustaz. Nah, dhamir mustatir di sini hanya di mana saja, Umu? Yang barusan kita baca? Zahabu. Zahabu dan zahaba. Ada sekadarik? Zahaba. Nah, zahaba dan zahabu. Fa'ilnya di situ dhamirun. Dhamir apa, Umu Mujahidah? Zahaba mustatir, zahabu mutasil. Zahaba domir mustatir. Zahabu domir mutasil. Domir mustatir juga umum. Zahabu. Terus kita alik. La, naam. Zahabu domir mutasil. Mutasil. Ada berapa di sini yang mustatir? Ada dua sama dia. Zahabat. Zahaba dengan Zahabat. Zahabat. Naam. Syukran. Syukran Umu. Jazakillah khair. Ahsanti. Jazakallahu khair Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Kita masih lanjutkan. Naam. Silakan bagi Anda yang menghubungi atau yang ingin berlatih kembali di kesempatan malam hari ini, masih kami buka kesempatan 0218236543. Kita sapa kembali. Halo. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa, di mana? Dari Pak Agus di Karawang. Nah, masya Allah. Pak Agus. Pak Agus. Kaifa haluk Pak Agus? Kaifa haluk? Alhamdulillah. Masya Allah. Masya Allah. Silakan, silakan Pak Agus. Sekarang. Ada kitabnya tadi. Naam, al-fi'l al-madi al-musnad ila dhamir al-mukhatab. Enggak ada kitabnya tadi. Ah, ma indaka kitab. Baik. Iya. Ya Amdani. Nah, bagaimana sekarang Pak Agus? Sudah terlihat? Sudah terlihat. Nah, Pak Agus ikut dari awal tadi? Insya Allah, ya. Paham yang kita jelaskan? Insya Allah, Ustaz. Alhamdulillah. Silakan Pak Agus. Dari Zahabna. Naam, dari Zahabta. Dari situ. Belum kelihatan, Ustaz. Belum kelihatan? Zahabta. Iya. Zahabta fi'il. Ta fa'il. Naam. Terus. Dahabatum. Naam. Dahaba fi'il. Ta matmumah fa'il. Naam. Min ta matmumah fa'il. Naam. Min. Ya. Terus. Min alamatul jam'i lil mudzakkar. Alamatul jam'i lil mudzakkar. Naam. Teruskan. Ya. Dahabati. Dahaba fa'il. Zahaba. Zahaba apa tadi Pak Agus? Pelan-pelan. Zahaba fi'il. Zahaba fi'il. Iya. Tak maksurah fa'il. Tak maksurah fa'il. Nah, mana tak maksurah? Tak yang kasroh. Naam. Ahsant. Teruskan. Satu lagi. Zahabatunna. Zahabatunna. Zahaba fi'il. Naam. Tak matmumah fa'il. Tak matmumah fa'il. Al-musaddada alamatul jam'i lil mu'annath. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Ada satu yang mau saya tanyakan di sini Pak Agus. Iya, ya, Ustaz. Nah, semua fa'il yang antum baca barusan tadi, semua fa'ilnya dhamir apa ini? Dhamir muttasil. Dhamirun muttasil. Mana dhamirun muttasil? Domir yang tersambung. Naam. Dan tidak ada domir mustatir. Ada segedarik? Nah, dari apa yang kita baca barusan tadi, yang hanya ada dhamir mustatir di mana? Di ghaib mufrad. Di al-ghaib al-mufrad. Ya. Al-mufrad, ya. Baik mudzakkar maupun yang muannats. Muannats. Nah, jazakallahu khair Pak Agus, masyaallah. Ya. Mumtaz. Assalamualaikum. Nah, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Bapak Agus di Karawang tadi yang telah bergabung pula di kesempatan malam hari ini. Baik, kita masih tersisa. Nah, dua lagi. Baik. Satu lagi, silakan. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami di kesempatan malam hari ini 0218236543 untuk kesempatan selanjutnya. Halo. Baik, silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Dengan Pak Solihin dari Cianjur. Iya, Pak Solihin dari Cianjur. Pak Solihin dapat mendengarkan dari gagang telepon saja ya. Radio maupun televisinya dikecilkan terlebih dahulu. Baik. Ya. Baik. Ya, nah, baik, Pak. Pak siapa tadi? Bapak Solihin. Pak Solihin. Nah, kalau kita Pak Solihin? Enggak ada, Pak. Enggak punya. Ditampilkan dong. Ya. Ah, baik, baik. Kita tampilkan kalau begitu. Sudah ya. Terlihat sekarang Pak Solihin? Sudah. Silakan Pak Solihin. Dari Dahab. Dahab tu. Dahab. Dahab tu. Ya. Dahaba fi'il. Dahaba fi'il. Dahaba fi'il. Tu fa'il. Tu fa'il. Naam. Teruskan. Zahabna. Zahabna atau zahabna? Zahabna. Nah, bedanya apa? Zahabna dengan zahabna? Bedanya kalau zahabna itu jamak ya. Zahabna jamak. Kalau zahabna mufrad. Begitu? Ya. Pak Solihin? Iya, Pak. Bedanya apa? Beda. Bedanya apa? Zahabna nun yang pendek dengan zahabna nun yang panjang bedanya apa? Bedanya kalau zahabna yang pendek itu mufrad. Zahabna yang pendek mufrad. Iya, kalau zahabna yang panjang jamak. Ah, jamak. Yakin Pak Solihin zahabna itu mufrad? Insyaallah, Pak. La, Pak Solihin. Zahabna itu dhamirnya hunna. Oh. Hunna jamak atau mufrad? Hunna mufrad. Nah, Pak Solihin. Hunna jamak muannas. Jamak muannas. Iya. Zahabna. Di situ ada dhamir hunna di situ. Ya. Hunna itu dhamir ghaibah jamak. Dhamir ghaibah jamak. Naam. Zahabna juga jamak. Nun yang panjang zahabna juga jamak. Sama-sama jamak. Bedanya apa? Kalau zahabna yang pendek itu untuk al-ghaib, dhamir kata ganti orang ketiga. Kalau ini zahabna yang panjang untuk dhamir mutakallim, kata ganti orang per yang per yang berbicara. Hah? Yang pertama. Nah, yang berbicara sahih. Ya. Paham Pak Solihin? Insyaallah. Alhamdulillah. Nah, ulang sekali lagi zahabna yang panjang. Zahabna. Ya. Zahaba fi'il. Naam. Na fa'il. Mumtaz. Masyaallah. Jazakallahu khair Pak Solihin. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Solihin yang ikut bergabung bersama kami di malam hari ini pula. Baik, kita ya, selesai sudah latihan ketiga. Nah, tepat oleh Abdul Ghaffar. Iya, pendengar maupun pemirsa Roja dimanapun Anda berada, telah selesai latihan ketiga yang baru saja telah kita baca. Dan kita akan melanjutkan di latihan keempat, namun kita akan jeda sejenak dengan jeda yang berikut ini. Kami ingatkan kembali bagi Anda yang ingin bertanya, dapat pula bertanya melalui pesan singkat atau SMS yang Anda kirimkan ke nomor kami, yaitu ke nomor 081-989-6543 atau ke nomor yang lainnya 081-317-776-543. Baik, Khotbah Islam, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bimbingan Bahasa Arab jilid yang kedua bersama Ustaz Hamzah Abbas. Kita kembali setelah jeda yang berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwatul Islam, pendengar maupun pemirsa Roja dimanapun Anda berada, kembali bersama kami di Bimbingan Bahasa Arab jilid yang kedua bersama Ustaz Hamzah Abbas LC Hafidhahullahu Ta'ala. Dan sebelum jeda tadi, kita sudah menyelesaikan hingga latihan ketiga. InsyaAllah kita akan lanjutkan di kesempatan ini untuk latihan yang keempat. Kita persilakan pada Ustaz Hamzah Abbas untuk melanjutkan. Namaste. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita sudah membaca at-tamrin al-thalith, latihan ketiga, dan sudah kita jelaskan secara rinci latihan ketiga ini, dan sudah kita baca berulang-ulang kali. Dan kesimpulannya bahwa di sini bagian yang terpenting untuk diingat adalah dalam penentuan al-fa'il. Dalam penentuan apa ya, Ikhwan? Penentuan al-fa'il. Dan kita temukan di sini di tasrif al-fi'l al-madi di sini, yang fa'ilnya bentuknya dhamir mustatir hanya dua saja. Ana ulang. Di sini kita temukan bahwa al-fa'il yang bentuknya dhamirun mustatir hanya dua saja. Yang pertama dhamir huwa, yang kedua dhamir hiya. Ada sekitarik? Zahaba dan zahabat. Sisanya, lebih dari itu, sisanya adalah dhamir muttasil. Dhamirun barizun muttasil. Dhamir yang tampak, muttasil yang bersambung. Nah, ini pemahaman at-tamrin ats-tsalits, memahami latihan ketiga sangat bermanfaat untuk mengerjakan latihan keempat. Pemahaman kita terhadap latihan ketiga sangat bermanfaat untuk bisa mengerjakan latihan keberapa sekarang? Keempat. At-tamrin ar-rabi. Nah, di sini perintahnya adalah ayyin al-fa'il fi ma yali. Perintahnya di sini adalah ayyin. Mana ayyin? Tentukan. Ayyinil fa'ila, tentukan fa'il fi mayali, pada apa yang berikut. Antum nanti ketika membacanya tinggal bilang ini fa'ilnya adalah tu, atau fa'ilnya adalah dhamir mustatir. Wadih? Nah, antum sebutkan fa'ilnya saja. Yang diminta di sini yang antum menentukan hanya fa'ilnya saja. Sebagai contoh misalnya kharajtu. Fi'il yang pertama, ana baca sebagai contoh. Kharajtu, di sini fa'ilnya adalah harfu ta, huruf ta. Ta yang berdhammah, tu. Kita bilang fa'ilnya tu dhamirun barizun muttasilun. Atau kita singkat dhamirun muttasil saja. Ini istilah yang nanti akan dipakai di latihan kelima. Dhamirun muttasil saja. Nah, wadih? Wadih. Kharajtu, al-fa'il tu, wa huwa dhamirun muttasil. Begitu seterusnya. Wadih? Wadih. Nah, nabda' min al-ikhwa fi studio. Kita mulai ikhwan studio, kemudian kita buka kesempatan bagi ikhwan dan akhwat di rumah. Tiga nomor, silakan. Satu orang, satu fi'il. Tafadhal. Ana Ustaz. Al-fa'il. Jalasna. Na fa'il, Ustaz. Naam, na al-fa'il. Dhamirun muttasil. Dhamirun muttasil. Syukran ya akhil karim. Jazakallah khair. Sami'ti. Ya. Ti al-fa'il. Ti al-fa'il. Dhamiru المتصل ضمير متصل متصل نعم ضمير متصل نعم واصل يا أخي الكريم شاربتنا نعم شاربتنا تو Al-fa'il. Tu al-fa'il, sahih. Dan domir, nun di situ? Domir mutasil. Domir mutasil, nun? Nun musyaddadah? Nun musyaddadah alamatul jam'i. Alamatul jam'i. Syukran ya, Masya Allah. Jazakallah khair. Nah, nah, tafadhal ya Abdul Ghaffar. Nah, terima kasih kami ucapkan kepada para ikhwah yang ada di studio. Dan sekarang giliran Anda, pendengar maupun pemirsa Roja dimanapun Anda berada, sebagaimana yang telah dicontohkan di latihan keempat ini, kita berlatih untuk pembahasan yang telah dibahas tadi. Silakan dapat menghubungi kami 0218236543 untuk menentukan fa'il yang ada pada fi'il-fi'il yang tertera di buku. Silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan ibu siapa, di mana? Ummu Linda di Bekasi, Ustaz. Nah, Ummu Linda kembali, silakan. Nah, alhamdulillah, kesempatan yang bagus sekali Ummu. Silakan Ummu Linda. Dakhalu. Dakhalu, teruskan. Dakhalu. Waw. Waw fa'il. Al-waw fa'il. Domir mutasil. Domir mutasil, nah. Hafizna. Na fa'il domir mutasil. Naam, na. Na domir mutasil. Fa'il, naam, sahih. Satu lagi. Akaltum. Tu fa. Naam, harfu ta di situ fa'il. Naam. Fa'il. Mim domir mutasil. Naam. Lil muzakkar. Sebentar, mana yang domir mutasil di sini? Yang mim. Bukan mimnya? Ta'nya, Ustaz. Ta'nya, ta'nya. Nah, mimnya sebagai apa di sini, Ummu? Alamatul jam'i. Alamatul jam'i. Syukran, syukran Ummu Indah. Jazakallahu khair. Jazakallahu khairan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ummu Linda Ahsanti. Barakallahu fik. Silakan bagi Anda yang ingin mencobanya di latihan keempat ini, masih tertera atau tersisa beberapa fi'il. Bagi Anda yang ingin menghubungi 0218236543, kita sapa kembali. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa, di mana? Dengan Abu Aisyah di Bekasi. Nah, Abu Aisyah, kecil saud, sekali. Saud gara masmu ya. Nah, agak dikeraskan mungkin Abu Aisyah. Nah. Terdengar tak? Tidak, tidak. Nah, masih ya. Itu. Mungkin Abu Aisyah. Kote? Nah. Kota. Ah, nam terputus. Mohon maaf Abu Aisyah. Silakan bagi Anda, pendengar maupun pemirsa yang lainnya, dapat berlatih bersama kami di malam hari ini. Kita sapa kembali. Halo. Halo, assalamualaikum. Nah, waalaikumsalam warahmatullah. Kali ini dengan siapa, di mana? Dengan Abu Bilqis, Ustaz. Abu Bilqis di mana, Afan? Cikarang. Nah. Cikarang. Halo, ya Abu Bilqis. Alhamdulillah bikhair, Ustaz. Masya Allah. Silakan, tafadhal ya Abu Bilqis. Fataha. Naam. Fa'ilun domirun mustatir. Naam, sekali lagi. Fataha. Fa'ilun domirun mustatir. Naam, al-fa'il domir mustatir. Naam, teruskan. Fa'il tubna. Naam. Tu domirun. Tu fa'il. Fa'il domir. Fa'il domirun mustatir. Domirun mustatir. Naam, tu fa'il domirun muttasil. Naam. Teruskan. Dua fi'il lagi. Silakan. Nun nun saddada. Naam. Alamatul jam'i lil mu'annas. Nun, naam. Nun musyaddada alamatul jam'i lil mu'annas. Ma mana alamatul jam'i? Tanda. Tanda apa? Jama' untuk mu'annas. Alamatul jam'i tanda apa? Tanda jama' untuk mu'annas. Tanda jama' untuk mu'annas. Naam. Teruskan. Kakabta ta al-fa'il domirun muttasil. Muttasil, naam. Satu lagi. Wasa'at ta. Baik, amaratan thaniya ya akhi. Baca sekali lagi. Wasalat. Wasalat, ya. Ta al-fa'il domirun muttasil. Atta domirun muttasil, sahih. Yakin? Ah, Abu Balqis. Damirun mustatir. Damirun mustatir. Mustatir atau muttasil? Mustatir. Damirun? Damirun mustatir. Mustatir. Nah, taknya di sini? Tak alamatut ta'nis. Alamatut ta'nis. Nah. Bukan damir muttasil. Ada sekedar ya, Abu Balqis. Ini Bala. bukan damir muttasil, tapi damirun mustatir. Nah, mana damirun mustatir? Damir yang tersembunyi. Tersembunyi. Di sini apa damirnya? Yang tersembunyi di kata ghasarat? Iya. Iya. Jazakallahu khair ya Abu Balqis. Syukran. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih ya Abu Balqis yang telah bergabung pula di kesempatan malam hari ini. Jazakumullahu khairan. Bagi Anda pendengar maupun pemirsa yang lainnya di belakang Abu Balqis tadi, dapat menghubungi kami kembali 0218236543 untuk sisa fiil-fiil yang ada di latihan keempat ini. Nah, kita sapa. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan umum siapa di mana? Dengan umum mukhlas. Di mana umum? Di Makassar. Nah, Makassar, masyaallah. Umum mukhlas, mohon maaf, fokus di gagang telepon saja dan dikecilkan televisinya. Baik, mungkin. Iya. Baik. Nah, so. Umum mukhlas. Nah. Ada bukunya umum mukhlas? Ma'indi. Ma'indaki. Nah, orang laki insyaallah kitab. Kita tampilkan bukunya. Nah, raiti? Raitu. Nah, tafadhali ya Umma Mukhlas. Aina nuwasil? Min fi'li la'ibu. Tafadhali. La'ibu. La'ibu fi'il waw. Al-fi'il, al-fa'il ماذا? Fa'il, fa'il waw. Al-na'am, al-waw fa'il. Fa'il. Ayu domirin hadha? Domir muttasil. Domirun muttasil. Nah, nama mana muttasil di Indonesia? Muttasil, nama mana muttasil? Muttasil bersambung. Naam. Teruskan. Wasili. Dakhala. Naam. Fi'il domir mustatir. Naam. Al-fa'il mada? Fa'il domirun mustatir. Naam. Al-fa'il domirun mustatir. Mustatir. Naam. Domir mustatir, apa makna domir mustatir? Domir yang tersembunyi, tidak nampak. Domir yang tersembunyi, tidak tampak. Iya, nah. Apa di sini domirnya yang tidak tampak di sini? Domir huwa. Apa dia? Domir huwa. Domir huwa, ahsanti, ahsanti. Teruskan, satu lagi. Dorobat. Dorobat, naam. Sama, domirun mustatir. Al-fa'il. Al-fa'il, domirun mustatir. Domirun mustatir. Naam. Adapun tak di sini? Tak sukun alamat. Apa di sini? Tak sukun alamat ta'nis. Alamat ta'nis. Mana alamat ta'nis? Tanda bagi mu'annas. Tanda bagi mu'annas. Masya Allah. Masya Allah. Syukran ya Umma Mukhlas. Afwan. Jazakillah khair. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Umma Mukhlas dari Makassar yang telah bergabung dalam latihan di malam hari ini pula. Ya, Ustaz. Sebenarnya kita perlu mengulang kembali mungkin ya, tapi waktu yang sudah membatasi. Mungkin di pekan depan kita akan mencoba ulang. Insya Allah, kita akan kembali latihan keempat ini. Dan sekarang kita akan baca latihan kelima dan enam yang terakhir insya Allah. Karena tentunya perlu untuk latihan yang sering Ustaz ya. Baik. Dan demikian mungkin Ustaz dapat disampaikan sebagai ikhtitam atau penutup perjumpaan kita. Baik. Di sini fokus yang kita baca barusan, mulai dari latihan ketiga, kemudian keempat, dan nanti juga di latihan kelima yang akan kita baca insya Allah pada pekan depan, semuanya terkait dengan tasrif al-fi'il al-madhi, kemudian sekaligus dengan ta'yin al-fa'il. Pertama terkait dengan perubahan-perubahan al-fi'il al-madhi yang diisnadkan kepada dhamir yang sesuai dengannya. Kemudian bagaimana menentukan al-fa'il di al-fi'il tersebut. Dan di sini kita bisa temukan bahwa di sini ada dua jenis fa'il. Yang pertama adalah al-fa'il yang bentuknya dhamir mustatir, kata ganti yang tersembunyi, yaitu huwa dan hiya di sini. Adapun yang lainnya, yang fa'il yang kedua adalah al-fa'il yang bentuknya dhamirun muttasil, dhamir yang bersambung. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita semua untuk terus belajar bahasa Arab ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kepada kita hidayah untuk terus bersabar dalam menapaki jejak para salafus saleh dalam menuntut ilmu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan amalan kita semua sebagai amalan yang ikhlas hanya untuk mencari ridha darinya, dan memberikan kepada kita semua keberkahan dunia dan akhirat. Demikian dari ana, subhanallahi hamdik, syukur la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.